persatuan dan kesatuan dengan jiwa patriotisme. Yeah. Mainkan New Metro pasti aja. Wiwi Arneta, terima kasih. Loh mas, wis bar kok terus wis. Terima kasih kembali, Wong Wawan Purwada. Aduh sentimen ya.